Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali dalam acara rubrik konsultasi syariah bersama Ustadz Aminur Bait. Baik, kita akan membacakan pertanyaan berikutnya dari Saudara Aditya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar bisa melihat jin? Kalau kita ingin jadi seperti kiai yang bisa melihat jin, bisa atau tidak? Demikian Ustadz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Normalnya manusia, mereka tidak bisa melihat jin. Dan itu karakter yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi manusia. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu yarakum huwa waqabiluhu min haythu la tarawnahum, inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Sesungguhnya dia, yaitu iblis, yarakum, bisa melihat kalian, kalian para manusia. Huwa wa junuduhu, dia dan para pengikutnya, para pasukannya, yaitu para jin. Min haitsu la tarawnahum, di tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun, dan kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku jadikan setan-setan itu menjadi wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia pada normalnya mereka tidak bisa melihat jin. Dan itu normalnya manusia. Sifat dan asli karakter manusia, mereka tidak bisa melihat jin. Sebaliknya, jin bisa melihat kita. Karena itu, mengingat manusia tidak bisa melihat jin, tidak ada sisi kelebihan dan keistimewaan ketika ada orang yang melihat jin. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana dengan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang beliau pernah menangkap jin ketika zakat, apa? Ketika beliau diperintahkan untuk jaga zakat mal atau zakat fitrah. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga gudang zakat. Kemudian di malam pertama datang sesosok makhluk yang dia mencuri makanan. Kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian makhluk ini memelas, tolong lepaskan saya karena anak saya membutuhkan, saya butuh makanan. Kemudian dilepaskan oleh Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah berasumsi dia termasuk yang layak untuk mendapatkan zakat karena dia tidak mampu. Kemudian di malam yang kedua dia datang lagi. Kemudian ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Lalu dia beralasan, tolong kasihani saya butuh makanan. Kata Abu Hurairah, tidak, saya akan laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia memelas, saya tidak akan datang lagi. Kemudian di malam yang ketiga ternyata sosok ini datang lagi. Lalu ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan kali ini kata Abu Hurairah, tidak ada ampun bagimu. Akan aku laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun si sosok makhluk ini tetap memelas dan dia mengatakan kepada Abu Hurairah, maukah kutunjukkan kepadamu satu amalan yang bisa kamu baca sebelum tidur, sehingga dengan itu kamu tidak akan diganggu oleh golongan kami, yaitu golongan jin, sampai pagi. Kemudian jin ini mengajarkan ayat kursi agar dibaca sebelum tidur, dan itu salah satu di antara keistimewaan ayat kursi. Dibaca sebelum tidur akan menghalangi gangguan jin dari mulai awal malam sampai orang itu bangun tidur. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, beliau menyebutkan bahwa apa yang dialami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai beliau bisa menangkap jin, bahkan bisa berkomunikasi dengan jin, tentu saja beliau bisa melihat jin, ini adalah melihat jin dalam rupa yang bukan aslinya. Artinya jin telah berubah wujud menjadi makhluk yang lain. Dan ketika itu yang ditangkap oleh Abu Hurairah seperti anak remaja yang baru mendekati baligh. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, untuk jin dengan rupa asli, kama khuliqa, sebagaimana ketika Allah menciptakannya, maka manusia tidak bisa melihatnya. Lalu Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan ayat yang tadi kita singgung, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunahum. Sesungguhnya dia, yaitu jin, bisa melihat kalian bersama para pasukannya, jin-jin yang lain, min haitsu la tarunahum, di tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Karena itu, satu yang perlu kita ingatkan, normalnya manusia itu tidak bisa melihat jin. Kalaupun ada manusia yang bisa melihat jin, maka yang terjadi bukan karena kesaktian orang ini, tapi jin yang menampakkan diri kepada orang ini. Yang menjadi masalah adalah, terus bagaimana caranya agar jin itu mau menampakkan diri kepada kita? Ya. Kalau dalam rupa asli, manusia tidak mungkin bisa melihatnya. Tapi kalau kemudian jin itu berubah wujud dan menampakkan diri kepada manusia, mungkin bagi dia untuk manusia ini untuk bisa melihatnya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya agar jin itu bersedia untuk berubah wujud dan menampakkan diri kepada kita? Ya. Kita ingatkan bahwa semacam ini bukan keistimewaan bagi manusia. Ini bukan karomah, ini juga bukan tanda ketakwaan, ini bukan satu keistimewaan, sehingga bukanlah satu prestasi yang membanggakan ketika orang itu bisa melihat jin. Karena jin yang menampakkan diri kepadanya bukan kemampuan dia bisa melihat jin. Manusia tidak bisa memiliki kemampuan untuk melihat jin. Tapi orang-orang itu berprasangka itu. Tapi jin yang menampakkan diri. Cuman kemudian anggapan masyarakat, wah dia sakti. Orang pintar. Ya. Orang pintar, karena dia bisa melihat jin. Padahal hakikatnya tidak bisa. Kata para ulama, di sana ada dua kemungkinan. Bahwa jin bersedia untuk menampakkan diri kepada manusia. Kemudian yang pertama adalah atas permintaan manusia itu. Misalnya dengan cara dia mencari jin di gua atau apa, dengan cara bertapa, yang semuanya adalah persembahan kepada jin. Diawali dengan persembahan kepada jin, akhirnya jin mau memberikan layanan kepadanya. Dan itu kesyirikan. Atau kemungkinan yang kedua, ada jin yang dia saking cintanya kepada manusia, kemudian dia terkadang menampakkan dirinya kepada orang itu tanpa ada unsur keinginan dari, dan usaha dari orang tersebut. Seperti yang dialami oleh anak kecil. Kadang anak kecil melihat jin, atau dia melihat makhluk yang tidak dilihat oleh orang lain. Orang menyebutnya ini anak indigo, punya indera keenam, padahal hakikatnya tidak. Kita tidak memiliki indera lebih dari lima. Semua manusia sama. Cuman kenapa anak ini dia bisa melihat sesuatu yang gaib? Jawabannya adalah karena ada jin yang menampakkan diri kepadanya. Meskipun si anak ini tidak ada usaha sama sekali untuk bertemu dengan jin, tapi ada jin yang suka dengan dirinya, kemudian menampakkan diri kepada dirinya. Maka kita nasihatkan kepada penanya, kita tidak perlu punya keinginan untuk bisa melihat jin, tidak ada sisi istimewanya. Justru di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah ketika kita tidak bisa melihat jin. Kalau kita bisa melihat jin, nanti kita akan sering melihat sesuatu yang menakutkan bagi diri kita. Karena di antara wajah yang buruk untuk dilihat adalah wajahnya jin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, di antara bentuk apa? Ngerinya neraka, di situ ada pohon zakum. Allah sebut ka'annaha ru'usus syayatin. Pohon zakum itu seperti kepala setan. Artinya sesuatu yang enggak nyaman untuk dilihat, menakutkan. Dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak bisa melihat jin. Maka jangan sampai ada keinginan, wah, gimana caranya bisa melihat jin? Tidak ada sisi istimewanya. Justru nanti malah semakin membuat hidup kita enggak nyaman. Menghadap ke kanan ada wajah seram, menghadap ke kiri ada wajah seram, nanti ke depan, ke belakang semuanya penuh dengan wajah seram. Bagaimana bisa merasakan hidup normal, hidup yang nyaman? Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membuat kita tidak bisa melihat jin, sehingga kita bisa hidup lebih nyaman. Kita bisa melihat benda-benda yang tidak menakutkan bagi kita. Wallahu a'lam. Demikian jawaban dari Ustadz Ami Nurbaid. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari tanya jawab ini. Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui email kami di tanya@konsultasisyariah.com. Pertanyaan yang terpilih insya Allah akan kami bacakan pada video berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.